ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita memanjatkan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas izin perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di dalam majlis ini. Semoga apa yang kita perbuat, yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Ikhwafiddin azakumullah, siapapun orangnya, dimanapun ia berada, tabiat manusia menginginkan dirinya hidup di atas kemuliaan, menginginkan dirinya hidup di dalam keutamaan. Maka berlomba-lomba manusia untuk meraih hal yang demikian. Namun kebanyakan manusia di dalam upaya untuk meraih kemuliaan, dia justru menempuh jalan yang tidak selayaknya ditempuh, menempuh jalan yang tidak selaras dengan apa yang telah disyariatkan. Berapa banyak manusia yang memandang bahwasannya segenap kemuliaan itu bisa diraih dengan banyaknya harta kekayaan, dan berapa banyak pula manusia yang beranggapan bahwasannya kemuliaan itu akan bisa ia dapatkan dengan memperbanyak hal-hal yang sifatnya materi. Karenanya mereka kemudian berlomba-lomba di dalam kehidupan ini mengejar sesuatu yang sifatnya keduniaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Wazinatun, dan merupakan perhiasan. Watafakhurun bainakum, kehidupan dunia itu hanyalah menjadi sesuatu yang saling membanggakan di antara kalian. Watakathurun fil amwal, dan bermegah-megahan di dalam masalah urusan harta. Wa wal auladi, dan urusan anak-anak. Kama thali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh, itu semua tidak lebih seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang tumbuhnya itu menakjubkan orang yang menanamnya, yaitu petani. Thumma yahiju fatarahu musfarran, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarran, dan engkau melihat tanaman tersebut menguning. Thumma yakunu hutama, kemudian tumbuhan itu pun hancur. Wa fil akhirati azabun syadidun, dan kehidupan akhirat di dalamnya ada siksa yang pedih, siksa yang keras. Wa magfiratun minallahi wa ridwanun, dan di dalamnya ada magfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan dunia, yang kehidupan dunia itu hanyalah permainan belaka, sesuatu yang lahun, senda gurau yang melalaikan. Namun demikian, manusia justru saling membanggakan, saling berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, segenap hal-hal yang terkait keduniaan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kita untuk menatap dunia itu agar tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan tentang semua apa yang terkait dengan dunia itu, seperti petani yang begitu takjub, begitu kagum melihat tanamannya disiram air hujan, kemudian tumbuh, namun kemudian setelah itu mengering dan menguning, kemudian hancur. Dengan perumpamaan yang demikian, hendaknya kita mewaspadai, jangan sampai kemudian dunia itu menjadi sesuatu yang bisa mengendalikan keadaan kita. Kehidupan dunia kemudian menjadikan kita terbelenggu, menjadikan kemudian kita terseret ke dalam jurang kebinasaan. Karena sesungguhnya al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu tidak lain kecuali kesenangan yang menipu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memperingatkan hal yang demikian ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis, hijau, sesuatu yang menyenangkan dipandang. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kalian di muka bumi ini sebagai khalifah. Fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya wattaqun nisa'a, berhati-hatilah, bertakwalah kalian tatkala mengurusi dunia, dan bertakwalah kalian ketika mengurusi para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan yang demikian ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya dari apa yang paling aku takutkan atas diri, menimpa di atas diri kalian setelah sepeninggalku nanti, yaitu ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, sesuatu yang dibukakan atas kalian dari bunga keduniaan, bunga kehidupan dunia dan perhiasannya. Ini menunjukkan bahwasannya kemuliaan hidup seseorang bukan diukur dari keberadaan keduniaannya. Bahkan justru dunia itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan. Sebagaimana hadis yang ma'ruf di antara kita, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ke Bahrain. Kemudian dia datang ke kota Madinah seraya membawa jizyah, upeti. Kemudian orang-orang Ansar mendengar bahwasannya Sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu datang dengan membawa sekian banyak harta kekayaan. Orang-orang Ansar berdatangan, kemudian mengikuti salat berjamaah, salat fajar berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada mereka, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat orang-orang Ansar tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sangka kalian telah mendengar. Sesungguhnya Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Para orang-orang Ansar itu pun menjawab, benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian dan berharaplah kalian dengan apa-apa yang bisa membahagiakan kalian. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takuti menimpa atas diri kalian. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku lebih khawatirkan, aku lebih takutkan bahwasannya dunia itu dihamparkan atas kalian, dunia itu dibentangkan atas kalian sebagaimana dunia itu telah dibentangkan, dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kemudian kalian berlomba-lomba, saling berlomba untuk meraih dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakatshum, maka kemudian dunia itu menghancurkan kalian, dengan dunia itu kalian menjadi binasa sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka kemuliaan hidup dengan standarisasi keduniaan adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang akan menjadikan bumerang bagi orang yang memiliki dunia itu sendiri. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang tadi memperingatkan kita bahwasannya meraih kehidupan dunia itu bukanlah dengan sesuatu yang menjadikan seseorang mendapatkan keduniaan. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasannya pola sikap orang-orang kafir di dalam melihat dunia adalah sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Hud ayat ke-15 dan 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridil hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan berikan kepada mereka atas dasar jerih payah mereka, amal-amal mereka ketika di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka ketika di dunia tidaklah akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, maka sia-sialah apa yang telah dilakukan oleh mereka di dalam dunia, di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang telah mereka kerjakan, apa-apa yang mereka kerjakan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ay al-baqa'u fid dunya, yaitu dia ingin kehidupannya kekal di dunia, langgeng. Wazinataha, dan dia menginginkan tentang perhiasannya, yang dimaksud perhiasan, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ay al-malu wal-banin wal-nisa wal-harth wal-an'am wal-khail al-musawwamah. Yang dimaksud dengan wazinataha, dan perhiasannya adalah harta, anak-anak, para wanita, ladang, binatang ternak, kuda-kuda pilihan. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zayyana lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadzahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harf dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada diri manusia kecintaan terhadap sesuatu yang bersifat syahwat, keinginan-keinginan, yang keinginan-keinginan itu adalah diantaranya keinginan terhadap para wanita, anak-anak, harta dalam bentuk emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayati dunya, yang demikian itu adalah kesenangan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-15 ini, wahum fiha la yubkhasun, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, yaitu annahum yu'tauna ma yuriduna fid dunya, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan ketika di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, yang dimaksud dengan wahum fiha la yubkhasun ay al-bakhsu, yaitu an-naqsu. Allah tidak akan mengurangi apa yang mereka kejar di dunia, la yubkhasun, mereka tidak akan dikurangi atau dirugikan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengurangi dari apa yang akan dibalaskan kepada mereka, karena sesungguhnya Allah bersikap adil dan tidak berbuat zalim. Maka Allah akan memberikan apa yang mereka inginkan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian akhirat kecuali mendapatkan api neraka. Ini menjadi isyarat bahwasannya orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan perhiasannya. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat ke-16 dari surat Hud ini menyebutkan ulaika, mereka itu, menunjukkan isyarat bahwasannya yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Laisa lahum fil akhirati illa nar. Tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Ini menunjukkan annahum la yadkhulu li'anna alladhi laysa lahu illa an-nar mahrumun minal jannah. Karena sesungguhnya mereka itu lan yadkhulu, selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga, karena sesungguhnya mereka itu tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam surga kecuali yang mereka masuki adalah neraka. Mereka diharamkan dari al-jannah. Wa habita ma sana'u fiha, maka sia-sialah apa yang telah mereka perbuat di dalamnya. Yang dimaksud dengan al-hubut az-zawalu, ay zala anhum ma sana'u fid dunya. Yang dimaksud dengan al-hubut adalah az-zawal, yaitu sesuatu yang sirna. Zala anhum ma sana'u fid dunya, telah sirna dari mereka apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Artinya jerih payah mereka, pergulatan mereka ketika di dunia dalam rangka meraup harta kekayaan, meraup segala macam bentuk-bentuk dunia, semuanya az-zawal, sia-sia, hilang, lenyap. Maka Allah sebutkan wa batilun ma kanu ya'malun, dan itu merupakan satu yang batil apa yang ada pada apa yang akan mereka kerjakan. Ini maksudnya bahwasanya fa asbathallahu annahu laisa lihaula'i illa nar. Allah menetapkan sesungguhnya tidak ada lain bagi mereka kecuali mereka akan dapatkan neraka. Yaitu wa annahu ma sana'u fid dunya qad habita wa anna a'malahum batilatun, dan sesungguhnya apa yang mereka kerjakan di dunia sungguh telah sia-sia, dan amal-amal mereka itu amal-amal yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surat Hud ayat ke-16-17 ini tentang upaya-upaya orang-orang kafir, upaya orang-orang dari kalangan ahlul kitab untuk meraih dunia, Karena mereka berpikir dunia itulah yang akan bisa memuliakan, mengangkat derajat mereka. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Justru ketika mereka berharap tentang kehidupan dunia dan segala perhiasannya, Allah akan berikan kepada mereka. Tetapi ingat bahwasannya mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dan bagian di akhirat mereka hanyalah neraka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba al-khamisah, hamba pakaian. Ta'isa Abdul Khamilah, celakalah hamba tempat tidur. Jika ia diberi, dia senang, dan jika dia tidak mendapatkan atau tidak diberi, maka dia pun marah, murka. Inilah tipe dari orang yang senantiasa mengikatkan dirinya kepada dunia. Ridha dan tidaknya dia tergantung kepada apa yang ada, apa yang terdapat di dalam ukuran keduniaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ta'isa, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang celaka, terkena bala apabila mengikatkan dirinya kepada dinar, dirham, dan yang selainnya dari perhiasan-perhiasan dunia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi dirimu dari permulaan. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Maka ikhwafiddin azakumullah, meraih kemuliaan dengan ukuran keduniaan adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang tidak memiliki kepastian. Karena seseorang bisa jadi pada hari ini dia berada di bawah, tapi esok atau lusa Allah mengangkatnya, membuka pintu-pintu dunia untuk dirinya, kemudian dia berada di atas roda kehidupan dengan penuh kesenangan, dan segala perhiasan dunia dia miliki. Namun bisa jadi seseorang berada di atas roda kehidupan, tapi esok lusa kemudian dia terjungkal dan jatuh berada di bawah roda kehidupan. Harta kekayaan yang sedemikian melimpah ruah kemudian hilang, kemudian tidak lagi dia miliki, karena sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang bisa seketika hilang, bisa seketika itu juga datang. Maka hendaklah bagi kita untuk mengetahui benar bahwasannya faktor dunia ini jangan kemudian melalaikan kita. Jangan kemudian sikap-sikap dunia ini menjadikan diri kita memiliki sikap-sikap yang akhirnya mempengaruhi di dalam talabul ilm, menuntut ilmu, di dalam urusan pendidikan, dan seterusnya. berapa banyak orang-orang yang terkesima dengan masalah dunia, tertipu oleh masalah dunia, kemudian dia terjatuh. Kita dapati orang-orang yang karena harapan terkait masalah keduniaan, yang sebelumnya pernah mulazamah dengan para masyayikh, kemudian karena keduniaan menjadikan dirinya terjatuh, mau duduk bersama dengan orang-orang yang mereka adalah dari kalangan para penyebar pemahaman yang batil. Duduk mendengarkan kuliah-kuliah yang dosen-dosennya adalah orang Mu'tazilah, orang Islam liberal, orang yang menafikan asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk meraih hal-hal yang bersifat keduniaan. Mereka tertipu dengan ukuran-ukuran dunia. Sekian banyak ilmu yang telah mereka dapatkan saat mulazamah dengan para masyayikh seakan tidak berarti. Seakan tidak berarti. Seakan tidak membekas. Berlomba-lomba kuliah di IAIN dalam rangka untuk dapat S2. Berlomba-lomba kuliah di Fakultas Ilmu Keagamaan untuk melanjutkan ke strata berikutnya. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang pernah mulazamah dengan para masyayikh. Seakan ilmu yang telah mereka dapatkan kemudian sirna. Kenapa demikian? Dunia. Kenapa mereka mau berbuat seperti ini? Dunia. Karena dunia. Entah dunia itu dalam bentuk karena ingin meraih titel, magister, MA, S2, atau ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Yang intinya adalah dunia. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ini adalah fitnatud dunia. Inilah yang menjadikan seseorang karena dunia ini kemudian jadi tersihir. Seperti hilang kepercayaan dirinya. Bertahun-tahun mempelajari agama bersama para masyayikh, orang-orang yang tidak saja mengajarkan ilmu-ilmu agama secara teoritis, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengamalkannya. Para ulama rabbaniyun. Tetapi itulah, karena dunia kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang tergelincir. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia ini dan dalam urusan wanita. Bertakwalah kalian. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ilmu yang telah ada pada diri seseorang kemudian tiba-tiba lenyap karena terfitnah oleh keduniaan. dan berapa banyak orang yang dia menuntut sesuatu dari dunia kemudian menjadikan ilmunya tidak diberkahi. Ilmunya tidak diberkahi. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon keselamatan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dari cara-cara berfikir yang kemudian karena masalah keduniaan ini mereka menjadi tertipu. Maka ikhwafiddin azakumullah, untuk meraih seseorang agar hidup mulia bukan dengan menambah gelar itu menjadi meningkat atau menjadi semakin panjang berderet. Untuk meraih kemuliaan di dalam hidup ataupun bahkan nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita semua, yaitu untuk senantiasa memahami tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk wujud seseorang bisa terangkat kemuliaannya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Walladzina utul ilma darajat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu, mengamalkannya, sehingga kemudian terangkatlah keadaan dirinya beberapa derajat. Ini adalah tanda ketika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang ada pada dirinya. Allah lah yang akan mengangkat seseorang. Allah yang akan mengangkat ke jenjang kemuliaan dari salah satu hambanya atau dari sekian banyak hambanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah fahamkan pada dirinya masalah agama. Dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan harus menempuh jalan yang jalan itu ditempuh oleh para penuntut ilmu, sehingga dengan demikian orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan hendaklah dia menempuh jalan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Orang yang Allah muliakan akan ditempatkan ke dalam jannah. Ini adalah hakikat kemuliaan. Dengan cara menuntut ilmu. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan tentang hal-hal yang seperti ini. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menyebutkan, fal imanu sadiq innama yaqumu ala al-ilmi. Sesungguhnya iman yang benar ia akan tegak atas dasar ilmu. Wal amalu salihati la yanbathiqu illa minal ilm. Dan amal saleh tidaklah akan terpancar dari seseorang kecuali dari ilmu yang dia miliki. Wa da'watu ila Allah la yantaliqu biha illa ahlul ilm. Dan dakwah menyeru seseorang ke jalan Allah tidaklah akan bisa berlangsung, tidak akan dia bisa muncul terlaksana kecuali oleh ahlul ilm, orang-orang yang memang memiliki ilmu. Wasabru 'alal adza barakallahu fikum matlubun liman 'alima wa 'allama wa da'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sabar atas gangguan, semoga Allah memberkahi kalian, adalah sesuatu yang dituntut bagi orang yang telah mengetahui dan orang yang mengajarkan. Dan menyeru ke jalan Allah, dan orang yang menyeru ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Syahid dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala ini, bahwasannya al-ilm, ilmu itu menjadi dasar. Bahkan disebutkan bahwasannya iman yang benar, iman yang lurus, yang sejati, dia akan tegak di atas dasar ilmu. Maka bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan keimanan yang benar sementara dia bermulazamah dengan ahlul bidah, bermulazamah dengan aqlaniyun, bercengkrama dengan mereka. Maka fal imanu shadiq innama yaqumu 'alal ilm. Inilah rahasia seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu akan tegak atas dasar ilmu. Dan inilah yang dibimbing oleh para ulama, di mana kita senantiasa dihasung, dimotivasi untuk terus menuntut ilmu, mencari kebenaran dengan bimbingan para ulama. Ikhwafiddin azakumullah, seseorang yang mulia tentu dia mendapatkan kedudukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara menyelamatkan dari keterpurukan, dari keterjatuhan, seseorang yang mulia dia akan terselamatkan dari laknat, dari kutukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu sesuatu yang dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalahu, dan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, sesuatu yang bisa menaati Allah subhanahu wa ta'ala, wa alimun wa muta'allimun, yaitu orang yang alim dan orang yang belajar. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis dari Abi Hurairah, menyebutkan bahwasannya seseorang yang ingin terselamatkan dari keterpurukan hidup lantaran dilaknat, maka di antaranya adalah menjadi seseorang yang berilmu. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita dapatkan faedah betapa seseorang yang senantiasa bergumul dengan ilmu, senantiasa aktif di dalam majelis-majelis ilmu, adalah termasuk salah satu yang bisa menyelamatkannya dari kutukan, dari laknat, yang dunia itu sendiri merupakan mal'unah, sesuatu yang dilaknat. Inilah yang menjadikan seseorang untuk kemudian bisa hidup mulia, yaitu karena ilmu. Dan ilmu itu sendiri adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu qala Allah wa qala Rasul, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah barangkali yang bisa tersampaikan terkait pentingnya kita mengukur kemuliaan itu berdasarkan apa yang telah dinyatakan di dalam syariat. Banyak orang yang tertipu untuk mewujudkan kemuliaan dengan mengumpulkan sekian banyak harta kekayaan, yang harta kekayaan itu justru tidaklah akan bisa menjadikan dia menjadi orang yang mulia. Hanya dengan ilmu seseorang akan terangkat, hanya dengan ilmu seseorang akan terselamatkan dari laknat, hanya dengan ilmu seseorang akan bisa berjalan menapaki kehidupan dunia ini dengan baik dan meraih kemuliaan dengan diangkat beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la